الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Mayassar Fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua dari bab yang ketiga, masih dalam pembahasan tentang kitabu as-siyam, makruhatu as-siyam, hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa untuk dilakukan, yakni hal-hal yang tidak dianjurkan dan tidak disukai bagi seorang untuk melakukannya dan tidak sampai kepada tingkatan muharram, tidak sampai kepada tingkatan diharamkannya, namun tidak dianjurkan dan tidak disukai. Yukrahu fi haqqi shaimi ba'dhul umur allati qad tuaddi ila jarhi shaumihi wa naqsi ajrihi. Dimakruhkan bagi orang yang berpuasa beberapa hal yang dikhawatirkan menyebabkan rusaknya puasa yang dia lakukan dan berkurangnya pahala yang dia lakukan, yang dia dapatkan. Wahia, yaitu beberapa hal yang dimakruhkan tersebut. Yang pertama, al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaq, berlebihan ketika al-madmadah, berkumur-kumur dan beristinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Sebab apa yang masuk ke dalam hidung seperti apa yang masuk ke dalam mulut, karena keduanya memiliki jalur yang sama. Oleh karena itu, pada saat seseorang beristinsyaq, demikian pula berkumur-kumur, maka hindari mubalaghah, berlebih-lebihan yang dikhawatirkan akan menyebabkan masuknya bahagian dari air tersebut. Wadhalika khasyatun an yadhhab al-ma'u ila jawfihi, yang demikian itu karena dikhawatirkan air tersebut masuk ke dalam tubuhnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sha'iman, dan bersungguh-sungguhlah engkau dalam beristinsyaq kecuali apabila engkau dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seorang bersungguh-sungguh ketika beristinsyaq. Namun ini apabila seorang tidak dalam keadaan berpuasa. Mubalaghah, bersungguh-sungguh dalam beristinsyaq, merupakan hal yang disunnahkan, dianjurkan. Namun ketika seorang dalam keadaan berpuasa, maka tetap wajib baginya berkumur-kumur ketika berwudu, demikian pula beristinsyaq, karena adanya perintah dari Nabi alaihi salatu wasalam, perintah untuk berkumur-kumur dan beristinsyaq ketika berwudu. Namun yang dihindari adalah hal mubalaghah, agar tidak ada sesuatu dari air tersebut yang masuk ke dalam tubuhnya yang dapat menyebabkan batalnya puasa yang dia lakukan. Yang kedua, al-qublatu liman taharraka syahwatuhu. Al-qublah, mencium, yani mencium keluarganya, bagi seorang yang dikhawatirkan menggerakkan syahwatnya. Al-qublah liman tuharriku syahwatah, yang dapat menyebabkan bangkit syahwat sehingga dikhawatirkan menyebabkan puasanya batal, dan dikhawatirkan seorang terjatuh ke dalam hal yang diharamkan, yaitu al-jima'. Wa kana mimman la ya'manu 'ala nafsihi, dan dia tidak termasuk, dan dia termasuk di antara yang tidak merasa aman terhadap dirinya. Dia tidak merasa aman sehingga dikhawatirkan dengan perbuatan tersebut menyebabkan dia akan melakukan lebih dari sekedar mencium. Maka dihindari, dihindari bagi seorang yang tidak mampu menahan hawa nafsunya. Namun bagi seorang yang mampu menahan, asal hukumnya diperbolehkan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut pada keluarganya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Walakinnahu kana amlakakum li arabihi." Adapun Nabi alaihi salatu wasallam, beliau lebih mampu untuk menahan nafsunya, menahan syahwatnya. Sehingga apabila seorang dikhawatirkan karena dia tidak punya kemampuan atau dia lemah, maka menghindari hal tersebut lebih utama untuk memelihara puasa yang sedang dia lakukan. Fa yukrahu lis-sha'imi ay yuqabbila zawjatahu aw amatahu, maka dimakruhkan bagi seorang yang berpuasa mencium istrinya atau budak perempuannya. Li'annaha qad tu'addi ila itharati syahwah allati tajurru ila fasadi shaum bil imna'i aw al jima'. Sebab yang demikian dapat mengantarkan bangkitnya syahwat yang menyebabkan rusaknya puasa yang dia lakukan, disebabkan karena keluarnya mani atau terjadinya al-jima'. Fa in amina 'ala nafsihi min fasadi shaumihi fala ba'sa. Namun apabila dia merasa aman dari rusaknya puasa yang dia lakukan, maka tidak mengapa, dia bisa menahan diri dan dia menjamin itu, dia lebih mengerti tentang dirinya, maka tidak mengapa yang demikian. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu wa huwa sha'im. Sebab Nabi alaihi salatu wasallam mencium keluarganya dalam keadaan dia berpuasa. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, wa kana amlakakum li arabihi ay hajatihi. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau sallallahu alaihi wasallam lebih mampu menahan dirinya, kebutuhannya, menahan hawa nafsunya. Wa kadzalika alaihi tajannubu kulli ma min sya'nihi itharatu syahwatihi wa tahrikiha. Demikian pula yang wajib baginya menjauhi semua apa yang menjadi sebab bangkitnya syahwat, wa tahrikuha, dan menggerakkan syahwatnya, membangkitkan syahwatnya. Kaidamatin nazar ila zaujah, seperti terus-menerus melihat kepada istrinya dan dia melihatnya dengan syahwat. Awil amah, atau kepada budak wanitanya, ya, apalagi kalau dia seorang pemuda, dan terlebih lagi ketika dia baru saja menikah. Maka hal-hal yang seperti ini itu sangat mudah menyebabkan bangkitnya syahwat dan terjatuhnya seorang ke dalam hal-hal yang dapat merusak puasanya. Maka menghindari hal ini tentu hal yang dianjurkan. Aw tafakkur fi syanil jima', atau memikirkan tentang persetubuhan. Li'annahu qad yu'addi ila al-imna'i aw al-jima', sebab yang demikian dapat menyebabkan keluarnya mani atau menyebabkan dia melakukan al-jima'. Kemudian hal yang ketiga, bal'un nukhamah, menelan an-nukhamah. Ya, an-nukhamah, an-nukha'ah, apa namanya? Eh? Ingus, kalau yang dari sini apa namanya? Hah? Hah? Jahat. Dahat. Naam. Ya. Sudah terkumpul ditelan. Hah? Dari sisi kesehatan juga kurang baik. Maka dikeluarkan. Lalu kalau tertelan gimana? Apa hukumnya? Apakah membatalkan puasanya? Yang zahir dari apa yang beliau sebutkan tidak membatalkan puasa, namun makruh. Ya. Tidak membatalkan puasa karena ini suatu yang yasyukut taharruzu'an. Sulit bagi seorang untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Sama halnya seperti ludah. Nah. Lianna dhalika yasilu ilal jawf wa yataqawwa bihi, karena itu masuk ke dalam tubuhnya dan dia menjadi kuat dengannya. Ila janibi al-istighdar wal-dharar alladhi yahsulu min hadzal fi'l. Dan di samping itu hal yang seperti ini jorok dan dapat menimbulkan kemudaratan yang menyebabkan memudaratkan tubuhnya disebabkan karena perbuatan ini. Nah. Dan juga tidak mengenyangkan. Ya. Dan tidak ada rasa enaknya. Jadi dibuang. Ya. Kecuali yakni kadang-kadang seorang merasa kesulitan, ya. Sama halnya seperti ludah, sering ketelan, ya. Hal yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Nah. Wallahu ta'ala a'lam. Yang berikutnya, dzauqut ta'am li ghairi al-hajah. Mencicipi makanan dalam keadaan tidak ada hajah. Ya, tidak ada kebutuhan baginya untuk melakukan hal tersebut. Sekedar mau mencicipi. Fa in kana muhtajan ila dhalika ay yakuna tadakhan yahtaju li dzauqi milhihi wa ma ashbaha fala ba'sa. Namun apabila dia membutuhkan hal itu, misalnya dia seorang koki, seorang tukang masak yang dia tentu membutuhkan untuk mencicipi masakannya, ini asin atau masih tawar atau sudah pas rasanya, ya, ini manis atau tidak, dia memerlukan hal tersebut, fala ba'sa, maka tidak mengapa yang demikian. Ma'al hadhar min wusuli syai'in min dhalika ila halqihi. Namun harus diperhatikan, hendaknya dia berhati-hati dari masuknya sesuatu dari makanan tersebut atau kuah makanan itu ke kerongkongannya. Apabila hanya sampai di mulutnya saja kemudian dia buang kembali, tidak mengapa yang demikian. Kemudian beliau berkata, al-babur rabi'u, bab yang keempat, fil qada'i was-siyamil mustahabbi wa ma yukrahu wa yahrumu min as-siyam wa fihi masail. Tentang mengqada puasa dan puasa yang disunnahkan dan hal-hal yang dimakruhkan dan diharamkan dalam berpuasa. Dalam hal ini ada beberapa permasalahan. Al-masalatul ula qada'u siyam. Permasalahan yang pertama, qada'u siyam, mengganti puasa yang ditinggalkan ketika Ramadan. Dan asal hukum qada' diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar." Siapa di antara kalian yang sakit atau dia seorang musafir, maka dia boleh mengganti di hari-hari yang lain. Yani dia membatalkan puasanya di bulan Ramadan dan menggantinya di hari yang lain. Ini yang disebut qada. Kata beliau, "Idza afṭara al-muslimu yawman min Ramadan bighairi 'udhrin wajaba 'alayhi an yatuba ila Allah wa yastaghfirah." Apabila seorang muslim membatalkan puasanya di bulan Ramadan dalam keadaan dia tidak memiliki udzur, sengaja membatalkan, dia tidak punya udzur, dia bukan orang sakit, dia bukan seorang musafir, sengaja, maka wajib baginya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepadanya. Li'anna dhalika jurmun 'adzim wa munkarun kabir. Karena itu merupakan dosa yang besar, kemungkaran yang besar. Wa yajibu alaihi ma'at taubati wal istighfar al-qada'u biqadri ma afdar ba'da Ramadan. Dan wajib baginya di samping dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib baginya mengqada apa yang dia berbuka dengan sengaja di waktu Ramadan, maka dia wajib mengqada setelah Ramadan. Wa wujubul qada'i huna 'ala al-fawr 'ala as-sahih min aqwali ahli al-'ilm. Dan kewajiban mengqada di sini harus dilakukan dengan segera. Harus dilakukan dengan segera menurut pendapat yang paling sahih dari pendapat para ulama. Menurut pendapat yang paling sahih dari pendapat para ulama. Li'annahu ghairu murakhasin lahu fil fitr wal aslu an yu'addiyahu fi waqtihi. Karena dia tidak diberi keringanan untuk membatalkan puasanya, maka asalnya dia harus segera menyegerakan qadha pada waktunya. Ini begitu selesai waktu terlarang puasa, waktu Id misalnya, salatul Id, satu Syawal, hari yang kedua, tanggal 2 Syawal, maka dia harus segera mengganti alal faur. Dan ini pendapat jumhur ulama. Apabila seorang tidak memiliki udzur dan dia sengaja membatalkan puasanya, maka yang wajib baginya pertama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Yang kedua, wajib baginya mengqadha, mengganti puasa yang dia tinggalkan dengan sengaja. Yang ketiga, qadha baginya alal fawriyah, dia harus segera mengganti secepat mungkin, tidak diperbolehkan ditunda dan diakhirkan. Ini pendapat jumhur ulama. Sebagian para ulama mengatakan tidak ada qadha baginya, meskipun dia berpuasa selama 10 hari sebagai pengganti, selama 1000 hari sebagai pengganti, sebagai qadha. Dan pendapat ini diriwayatkan dari beberapa sahabat. Ada riwayat yang marfu' yang disandarkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, namun hadis tersebut tidak sahih. yang sahih diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Abu Bakar bin Abi Shaybah dalam Al-Musannaf, demikian pula Abdul Razzaq dalam Musannaf. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man afṭara yawman min Ramadhan min ghairi rukhsatin lam yujzihi siyamud dahr kullihi." Barang siapa yang membatalkan puasanya satu hari di bulan Ramadhan tanpa ada rukhsah, tanpa ada udzur, maka tidak akan bisa diganti dengan puasa sepanjang tahun seluruhnya. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, demikian pula Ibnu Hazm, dan ini pendapat yang zahir wallahu taala alam, yang mendekati kebenaran, bahwa seorang yang sengaja membatalkan puasanya tanpa udzur, maka yang wajib baginya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada qadha, karena tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya seorang yang sengaja membatalkan puasanya untuk mengqadha. Yang ada perintah qadha bagi seorang yang memiliki udzur. Adapun jika dia membatalkan sengaja tanpa udzur, maka ini perbuatan dosa yang sangat besar, yang wajib baginya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada qadha. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Amma idza aftara bi'udhrin ka haydhin aw nifasin aw maradin aw safarin aw ghairi dhalik min al-a'dhar al-mubihati lil-fitr fa innahu yajibu 'alayhi al-qadha. Adapun jika dia membatalkan puasanya karena udzur seperti haid atau nifas atau sakit atau safar atau yang lainnya dari udzur-udzur yang membolehkan baginya untuk membatalkan puasanya, maka wajib baginya mengqadha ghaira annahu la yajibu 'alal fawr. Hanya saja tidak ada kewajiban baginya untuk bersegera mengqadha. Bal 'alat tarahi. Namun boleh dia menundanya, mengakhirkan ila Ramadan al-akhir, hingga datangnya Ramadan yang berikutnya. Lakin yundabu lahu wa yustahabbu ta'jilu bil qadha. Namun dianjurkan dan disukai baginya menyegerakan dalam mengqadha puasanya. Li'anna fihi isra'an fi ibra'id dhimmah. Sebab yang demikian bersegera untuk melepaskan diri dari tanggung jawab beban yang ada di pundaknya. Maka segera dia mengqadha itu tentunya lebih afdal, lebih baik. Namun bukan hal yang diwajibkan. Sebab Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana 'alayya shaumun min Ramadan fala astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban." Saya memiliki hutang di bulan Ramadan dan saya tidak mampu menggantinya, mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Lima kanati Rasulillah alaihi salatu wassalam, karena kedudukan Rasulullah terhadap beliau. Beliau Aisyah radhiyallahu anha melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mampu mengqadha di bulan Sya'ban sebelum memasuki Ramadan yang berikutnya. Wa li annahu ahwatu lil 'abdi, dan bersegera ketika mengqadha itu lebih berhati-hati bagi seorang hamba. Faqad yatra'u lahu ma yamna'uhu min as-shaumi ka maradin wa nahwi. Boleh jadi ketika dia memperlambat muncul lagi hal-hal yang menyebabkan dia terhalangi untuk berpuasa seperti sakit atau yang semisalnya. Fa in akharahu hatta Ramadan ats-tsani, apabila dia mengakhirkan qadanya hingga datang Ramadan yang berikutnya, wa kana lahu udhrun fi ta'khirih, dan dia memiliki udzur ketika mengakhirkan qadha, ka'an istamarra udhruhu, misalnya udhurnya terus sepanjang tahun dia sakit sampai datang Ramadan yang berikutnya. Jadi belum sempat ada hari di mana dia bisa mengqadha puasanya hingga datang Ramadan yang berikutnya. fa'alaihi al-qada'u ba'da Ramadan ats-tsani. Maka hendaknya dia mengqada setelah datangnya Ramadan berikutnya. Tidak ada kewajiban baginya kecuali mengqada saja. Tidak ada kewajiban baginya kecuali mengqada. Karena dia sepanjang tahun setelah Ramadan tetap memiliki uzur karena dia sakit atau yang semisalnya. Amma in akharahu ila Ramadan ats-tsani bighairi udhrin fa'alayhi ma'al qada' it'amu miskinin 'an kulli yawm. Adapun jika dia mengakhirkan hingga datang Ramadan yang berikutnya tanpa uzur, jadi tidak ada uzur, dia sudah sembuh tapi dia akhirkan hingga datang Ramadan berikutnya, maka wajib baginya qada' dan bersama dengan qada' membayar kafarah, yaitu memberi makan setiap hari kepada seorang miskin. Dan ini pendapat segolongan dari ulama ussalaf. Pendapat ini juga dikuatkan oleh madhab al-Malikiyah, al-Syafi'iyah, al-Hanabilah. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh al-Lajnah ad-Da'imah, bahwa apabila dia mengakhirkan qadha hingga datang Ramadan berikutnya tanpa uzur, memungkinkan baginya mengqada sebelum datang Ramadan, namun dia belum mengqada datang Ramadan berikutnya, maka yang wajib baginya, kata pendapat ini, di samping dia wajib mengqada, maka dia juga harus memberi makan, membayar fidyah setiap hari kepada seorang miskin. Sebagian para ulama mengatakan tidak ada kewajiban baginya kecuali qada saja, meskipun dia berdosa karena dia memperlambat qada hingga datang Ramadan yang berikutnya, maka dia berdosa, namun tidak ada kewajiban baginya kecuali al-qada. Untuk mengatakan wajib baginya membayar fidyah, ini tentu memerlukan dalil yang khusus menerangkan tentang hal tersebut. Dan ini pendapat segolongan dari para ulama ussalaf. Dan ini pendapat al-Hanafiyah, al-Zahiriyah, dan sebagian dari madhab Syafi'iyah. Pendapat yang kedua ini dikuatkan oleh Al-Syeikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa tidak ada kewajiban baginya kecuali qada, karena tidak adanya dalil yang memerintahkan membayar fidyah di samping mengqada. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.